ganti. Aku lelah mencari bayang dirimu lagi. Semua telah berakhir, walaupun hati berharap tak terjadi. Walaupun hati berharap tak terjadi.